Nok, ibu ki pengen warungnya awak dhewe ki tambah gede, ben tambah akeh sing tuku laris ngono lho, Nok. Hoo ya, Bu. Nek warungnya tambah gede, mesti tambah rame, Bu. Ngeten mawon, Bu, kula saged nyewangi. Mengke disiapke mawon syarat-syaratte, mengke kula urusé kalih milih sayangku. Isok boleh? Ya saged banget, Bu. Wong kula niku karyawan ten. Nah. Masalah asmoro mung kepakian loro. Tinggal lo alasan ra cetho merko ngapa uti tresno anyar musing liyo Gusti tulung paringono kanggo ngadepi asmoro ukal-ukalan. Tipo ayah mong sobut dan teko, tipo ayah mong sobut dan teko. Hongo adem tuturingan lolo durung siap kompo kenyataan kowe pisan. iso ya. Roll. Action. Niki ya Pak, ya sini Pak Glover kok ya. Makasih Pak. Isok boleh. Kalau tapi mas. Ngetes nih. Cek aku. Karo krim.